Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-25 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian dalam bab berikutnya berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah babul qardi wa ghairihi. Bab tentang qard, pinjaman dan selainnya. Iya. Ada 8 pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama definisi qard. Qard secara bahasa urban al-qata. Hal yang diputus atau hal yang sudah ditetapkan dan dipastikan. Secara istilah, qard al-qard adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Qard pinjaman adalah dia menyerahkan harta kepada orang yang mengambil manfaat darinya, kemudian orang itu mengembalikan gantinya. Ya. Dan ini saya kira dimaklum ya, di dalam bahasa Indonesia, kata pinjaman, itu artinya dia beri harta kepada seorang, diambil manfaat dari pinjaman itu, kemudian nanti pinjamannya dikembalikan. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menambah dalam definisi ala wajhil ihsan, dalam bentuk dia berbuat baik. Sebab memang al-qard itu dari akad al-irfaq wal ihsan, dari akad yang sifatnya tabarru, kedermawanan, berbuat baik. Bukan akad yang diambil darinya iwab, atau bukan akad mu'awabat. Iya. Di akad yang sifatnya apa? Tabarru, dari perbuatan kebaikan. Jadi ini yang disebut dengan al-qard, pinjaman. Dan pinjaman, memberi pinjaman adalah suatu amalan yang disunnahkan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ahsinu innallahi yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan firman Allah, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan untuknya. Ya, Allah Maha Kaya, tidak perlu kepada hamba. Maksud pinjaman, dia di sini bisa bermana, dia berbuat baik kepada makhluk dengan memberikan pinjaman, dan bisa bermana dia berbuat kebaikan untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan ganti untuknya dengan yang lebih baik pada hari kiamat. Ya. Adapun dalam hadis akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah dari hadis tentang peminjaman, dan sepakat para ulama secara global akan disyariatkannya dan disunnahkannya memberikan pinjaman. Dan di dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan keluangan bantuan kepada seorang mukmin dari kesulitan, pada satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan lepaskan dia pada hari kiamat satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah membawakan dalil atau hadis tentang peminjaman. Kata beliau, "An Abi Rafi'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran." Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam dari seorang lelaki bakran. Bakr adalah unta kecil. Faqadimat alihi iblis sadaqah. Maka datang kepada Nabi unta sadaqah. Ya. Ini kadang ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Kadang beliau meminjam dari sahabatnya. Ya. Sebab kaitannya dengan maslahat umum diperlukan. Maka begitu datang unta sadaqah, fa'amara Abu Rafi' ayyaqdi ar-rajula bakrahu. Maka beliau perintah kepada Abu Rafi' supaya mengganti unta kecil milik orang itu. Faraja'a ilaihi Abu Rafi', kemudian Abu Rafi' kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat perintah. Faqala lam ajid fiha illa khiyaran raba'iyan. Kata Abu Rafi', saya tidak dapatkan dari unta yang datang kepada kita kecuali khiyaran raba'iyan. Kecuali unta yang khiyar saja. Raba'iyan, dan ini istilah ya untuk unta yang berumur. Unta yang tua. Jadi yang diambil adalah unta muda, tapi di dalam unta yang datang hanya unta yang tua saja yang ada. Faqala, maka Nabi berkata, "U'tuhu iya, fa'inna khairan nasi ahsanuhum qada'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah unta khiyar itu, walaupun umurnya tua, tentunya nilainya lebih mahal daripada unta muda, berikan kepadanya. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Iya. Baik. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang pembolehan peminjaman, dan juga hadis ini menunjukkan bolehnya menagih hutang apabila sudah tiba waktunya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan boleh mengutangkan dengan hewan, dengan binatang. Dan juga di dalam hadis menunjukkan bolehnya melunasi hutang pada saat pelunasan diberikan yang lebih baik daripada hutangnya. Tapi ini disyaratkan pada saat pelunasan saja. Iya. Adapun kalau sebelum dia lunasi dia lebihkan, itu dihitung riba kalau sebelum dia lunasi. Baik. Insyaallah kan kita bahas itu ya. Jadi ini termasuk hadis yang menjelaskan tentang peminjaman. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan beberapa pembahasan lainnya berkaitan dengan al-qard ini. Baik. Adan dulu. Baik, kemudian kelanjutan pembahasan. Pengambilan pinjaman dengan yang semisal akan lebih baik dari pinjaman. Pengembalian pinjaman. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa man iktarada syai'an," siapa yang meminjam sesuatu, فعليه رد مثله. Maka dia wajib untuk mengembalikan semisal dengannya. Ya. Jadi siapa yang meminjam sesuatu, dia wajib mengembalikan yang semisal dengan sesuatu itu. Ini kalau dia dari barang yang memang sifatnya ada yang semisal dengannya. Tapi kalau barangnya hal yang tidak dikatakan semisal dengannya, maka dikembalikan kimahnya. Dikembalikan dengan barang yang harganya mirip dengan itu. Iya. Baik. Kalau dia pinjam beras misalnya 10 kilo, maka ini misli, ada barang yang semisal itu, dia kembalikan beras 10 kilo dari jenis yang dia pinjam. Dia pinjam uang 1 juta, dia kembalikan uang 1 juta. Tapi kalau misalnya dia pinjam dari suatu harta yang semisal dengan itu, sulit di ini, maka sulit ditentukan, maka diambil kimahnya atau dia ukur yang semisal dengannya. Iya. Misalnya hewan, pada hewan yang kalau diambil misalnya umur 2 tahun, dia kembalikan yang umur 2 tahun. Walaupun dalam masalah beratnya dan masalah warnanya mungkin agak berbeda, tapi dilihat yang semisal dan senilai. Baik. Jadi siapa yang mengambil sesuatu, maka dikembalikan yang semisal dengannya. Sebab itu konsekuensi dari peminjaman. Wa yajuzu ay yurda khairan minhu, dan boleh dia membayarnya dengan lebih baik. Iya. Karena ini sudah disebut dalam hadis Abu Rafi'ah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina khairan nasi ahsanuhum khada'an." Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik ketika membayar hutangnya. Iya. Kalau dia berhutang misalnya seperti di dalam hadis unta kecil bakar, kemudian diganti dengan unta robai, maka ini tidak ada masalah, sebab robai lebih bagus dari bakar. Atau dia pinjam 1 juta, dia kembalikan 1 juta 100, tidak ada masalah, sebab ini dia kembalikan dengan lebih baik. Iya. Tapi disyaratkan di dalam pelebihan, di dalam pelebihan ketika mengembalikan, disyaratkan pelebihan tersebut saat pelunasan saja. Adapun kalau hutangnya belum dilunasi, dia lebihkan, itu riba namanya. Kita akan datang nanti kaidahnya. Jadi ingat di sini ya, Ibnu Qudamah mengatakan boleh dilebihkan, diganti yang lebih baik, ini di satu tempat saja, ketika pelunasan. Adapun sebelum pelunasan, tidak boleh melebihkan. Karena itu masuk di dalam riba. Baik. Ini beliau tegaskan lagi dalam pembahasan berikutnya tentang peminjaman dalam beberapa kali pengambilan kemudian dikembalikan sekaligus. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yattarida tafariqa wa yarudda jumlatan di dalam yakun syart. Juga boleh dia meminjam tafariq. Tafariq itu berpisah peminjamannya, pengambilannya berpisah. Ya, bulan pertama dia meminjam 1 juta. Bulan kedua dia meminjam 2 juta. Bulan ketiga dia meminjam 1 juta lagi. Bulan keempat dia meminjam berapa? 1 juta. Jadi berapa juta semua dia pinjam? 5 juta. Dalam 4 bulan. Nah, sekarang orang ini meminjam berpisah, tapi begitu dia kembalikan, dia kembalikan 5 juta sekaligus. Ini diperbolehkan. Ya, sebab ini namanya dia melakukan hal yang lebih baik. Hanya saja Ibnu Qudamah syaratkan boleh dikembalikan sekaligus kalau di awal akadnya tidak disyaratkan. Ya, tapi kalau disyaratkan di awal akad, di bulan pertama dia pinjam 1 juta. Bulan kedua pinjam lagi 2 juta. Ketika pinjam 2 juta dia katakan tidak ada masalah, saya kasih 2 juta. Tapi nanti kembalikan bersama yang 1 juta. Atau di bulan ketiganya diambil lagi 1 juta, dia katakan tidak apa-apa saya kasih lagi 1 juta. Tapi kembalikan bersama yang 3 juta. Bulan keempat diambil lagi 1 juta, disyaratkan dalam masalah, tapi dikembalikan bersama 4 juta yang telah berlalu. Iya. Jadi kalau disyaratkan seperti itu, ini menurut Ibnu Qudamah tidak diperbolehkan. Jelas ya? Nah, ini dipakai oleh Ibnu Qudamah dalil umum dalam hal ini. Di mana ada ketentuan di dalam kaidah umum sebenarnya berasal dari sebuah hadis, tapi hadisnya lemah. Hanya saja kandungannya adalah hal yang benar ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu namanya riba. Jadi pinjaman apapun ada manfaat di belakangnya, maka itu dihitung riba. Jelas ya? Seorang misalnya meminjamkan duit pada orang lain, 10 juta. Kemudian orang yang meminjam ini, tiap bulannya membawakan makanan untuknya. Ini apa ini? Manfaat ya? Dan ini dihitung apa? Dihitung riba. Iya. Demikian pula kalau dia meminjam 1 juta dikembalikan 1.200.000. 200 kelebihan manfaat. Dan ini dihitung apa? Dihitung riba. Iya. Demikian pula dia meminjam atau memberikan pinjaman, dikatakan ini saya pinjamkan kamu uang 10 juta, tapi dengan syarat motormu saya pakai. Iya. Ini pinjaman menghasilkan manfaat, sebab motor, memakai motor itu adalah apa? Manfaat. Dan itu dihitung riba. Jadi pinjaman apapun yang ada manfaat di belakangnya, itu dianggap riba. Dan ini kaidah umum ya. Berlaku pada segala hal, kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama ini yang sudah kita bahas. Di pelunasan hutang. Kalau di pelunasan hutang tidak berlaku. Jadi di pelunasan hutang tidak apa-apa dibalik, dikembalikan lebih. Sebab Nabi menyebut orang yang melunasi hutangnya, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Jadi pelunasan hutang tidak apa-apa. Iya. Nanti pembahasan yang kedua yang diperbolehkan, di pembahasan yang disebut di kalangan ahli fikih dengan nama as-suftayah. Yaitu dia meminjam atau memberi pinjaman di sebuah negeri, kemudian dia syaratkan dilunasi di negeri lain. Iya. Saya misalnya memberi piutang kepada, memberi pinjaman kepada seorang di Makassar. Saya beri pinjaman 1 juta. Iya. Dan dia tinggalnya di Jakarta. Saya katakan, kamu bayar nanti di Jakarta saja. Ini walaupun ada bentuk manfaat, karena 1 juta manfaatnya yang saya dapatkan, uang saya terjamin dah hilang di jalan. Kalau saya bawa sendiri, mungkin saja akan hilang dirampok dan seterusnya. Tapi karena dia akan bayar di Jakarta, saya aman di perjalanan. Ini manfaat atau bukan? Manfaat. Tapi hal ini diizinkan ya oleh para ulama, karena ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Jadi kaidah kullu qardin yajurru naf'an ini berlaku umum kecuali pada dua keadaan itu tadi. Ada dua masalah ini. Baik. Nah, di sini kita kembali kepada apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini. Dia membayar secara terpisah pengambilannya, terpisah, tetapi pembayarannya sekaligus. Ya. Dan ini dianggap sebagai bentuk manfaat. Karena itu Ibnu Qudamah tidak memperbolehkan. Walaupun ada dari sebagian ulama yang menganggap ini tidak ada masalah. Ya. Karena ini bukan syarat di dalam pinjaman. Pengembaliannya bukan syarat pada pinjamannya yang menyebabkan pinjaman itu bertambah. Iya. Tetapi pendapat Ibnu Qudamah di sini, ini pendapat yang lebih hati-hati sesuai dengan konteks umum. Karena pintu pembahasan ini hendaknya banyak ditutup. Karena menggampangkan adanya manfaat di dalam pinjaman, ini akan menyebabkan seorang mudah jatuh di dalam perbuatan riba. Baik. Selesai pembahasan yang keempat. Yang kelima, penentuan waktu pelunasan. Apakah berlaku dalam akad pinjaman? Iya. Kata beliau, wa in ajjalahu lam yata'ajjal. Iya. Kata beliau, kalau dia memberikan ajal, memberikan waktu, misalnya antara si memberi hutang dan antara penghutang sepakat bahwa hutang ini dilunasi setahun kemudian. Kalau diberikan waktu seperti ini, apakah itu boleh atau tidak? Kata Ibnu Qudamah, lam yata'ajjal. Waktunya tidak dianggap. Jadi kalau dia katakan sudah sepakat dari awal ya, dilunasi setahun lagi. Iya. Kemudian si pemilik piutang menagih sebulan kemudian. Kalau menurut pendapat Ibnu Qudamah, waktu tidak dianggap. Sebab memang pemberian waktu, ya penentuan waktu dalam pelunasan itu tidak berlaku. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah. Kenapa tidak berlaku? Sebab akad peminjaman itu adalah akad tabarru, sifatnya kedermawanan. Iya. Jadi kalau misalnya si pemilik piutang ingin mengambilnya kembali karena dia memerlukannya, maka jangan ditahan. Tidak boleh dikatakan, tidak boleh setahun lagi. Nah, ini dalilnya yang dipakai oleh sebagian ulama. Nah, dan sebagian ulama yang lain ada pendapat yang kedua selain dari yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Pendapat yang kedua, kalau ditentukan waktunya, maka penentuan waktu itu berlaku. Ya, karena itu adalah bagian dari akad. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Dan Rasulullah telah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimun di atas syaratnya. Sepanjang mereka telah sepakat, sudah memberikan syarat, maka wajib memenuhi syarat tersebut. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih tepat, lebih kuat. Dan ini yang berjalan di kebanyakan manusia sekarang ini. Ya, kalau ada yang berhutang, dia tetapkan waktunya, waktu pelunasannya 3 bulan lagi, maka kewajiban si penghutang membayarnya adalah 3 bulan lagi. Dan ini yang berjalan di kebiasaan kebanyakan manusia saat ini. Dan itu adalah hal yang lebih kuat insyaallah ta'ala. Berikutnya Ibnu Qudamah jelaskan tentang mengambil manfaat dari pinjaman. Kata beliau, wala yajuzu syartu syai'in liyantafi'a bihal muqrid. Tidak boleh ada pensyaratan suatu hal apapun yang nanti si pemberi pinjaman akan mengambil manfaat dari syarat itu. Iya. Ya tidak boleh memberi syarat ya. Dan ini berdasarkan kaidah yang kita sebutkan tadi. Apa kaidahnya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah apa? Riba. Iya. Dan ini saya ingatkan ya bahwa kejadian dan bentuknya di masa kini sangat banyak. Umumnya yang banyak terjadi di masyarakat, apalagi di kampung-kampung, ya, sawahnya digadaikan. Seorang mengambil pinjaman 10 juta misalnya dari petani, petani berkata, sudah pakai sawah saya sampai saya mengembalikan duitnya 10 juta. Ini manfaat atau bukan di belakang pinjaman? Ya manfaat ya. Sawahnya digarap, dia tanamin, dapat hasil. Manfaat. Dan ini riba. Jelas riba. Baik. Karena itu diperhatikan kaidah ini. Ya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya maka itu dihitung riba. Ya, walaupun dinamakan bunga, walaupun dinamakan bagi hasil, tapi sepanjang dia adalah manfaat di belakang pinjaman, namanya riba. Jelas ya? Walaupun orang sebut dengan selain namanya. Kemudian kata beliau, illa yashtarit rahnan aw kafilan, kecuali kalau dia mensyaratkan ada rahan dan ada kafil. Itu lain lagi, walaupun manfaat bagi si penghutang, si pemberi piutang, manfaat bagi dia, tapi ini adalah hal yang diizinkan oleh syariat karena tauhid dan bagian dari akad. Ya kalau misalnya ketika berhutang, si A berhutang kepada si B, si B memberi hutang 10 juta. Si B mensyaratkan kepada si A, saya beri 10 juta, tapi dengan syarat ada jaminannya. Iya. Berikan barang jaminan. Maka kalau si A memberikan motor sebagai jaminannya, boleh saja. Dan ini sebenarnya pemberian motor sebagai barang jaminan manfaat. Tapi ini adalah hal yang diizinkan. Demikian pula kalau dia minta kafil, ada penanggung jawabnya. Saya beri hutang, yang penting kamu bawa orang yang bertanggung jawab. Ya, misalnya ada A datang kepada si B minta pinjaman. Si B berkata, saya tidak kenal kamu. Ya, tapi dari masalah yang kamu hadapi, saya ingin membantu. Maka saya minta datangkan satu orang yang menjamin bahwa kamu akan membayar. Maka si A datangkan penjamin. Si B pun memberi pinjaman. Ini boleh saja. Walaupun mendatangkan penjamin ini manfaat bagi si B yang memberi hutang, namun dia adalah hal yang diperbolehkan. Ini akan datang ya pembahasannya di pembahasan rohan nanti. Pembahasan penggadaian dan di pembahasan kafalah. Baik. Kemudian Ibu Qudamah membahas pembahasan tentang menerima hadiah. Kata beliau, wala tuqbal hadiyatul muqtarid, dan tidak boleh menerima hadiah orang yang berhutang. Iya. Dia boleh menerima hadiah orang yang berhutang. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Salam riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi atau di mana Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah, "Innaka bi ardi riba, innaka bi ardin ar-riba fiha fashin. Fa idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilayka himla tibn aw himla sya'irin aw himla qattin aina riba." Iya. Kata beliau, sungguhnya engkau ini tinggal di sebuah negeri yang banyak dilakukan riba di dalamnya. Iya. Ini sudah diwasiatkan oleh Abdullah bin Salam. Sungguhnya engkau tinggal di sebuah negeri banyak riba di dalamnya. Maka kalau kamu punya piutang terhadap orang lain, lalu orang itu menghadiahkan kepadamu ya sepikul tiben atau sepikul syair gandum atau sepikul qat, ini dari jenis apa namanya makanannya, maka jangan kamu ambil, itu adalah riba. Jadi ini hadiah-hadiah tidak boleh diterima karena hadiah ini di masa dia masih berhutang. Jelas ya? Sama dengan si A misalnya diberi modal kepada si B. Si B buka kios, buka toko. Ya. Si B dimodal 50 juta, dia buka toko. Jelas ya? Buka toko. Begitu si A belanja ke toko si B, ya. Si A-nya diberi harga miring. Ya. Semua barang yang dia beli didiskon 50%. Nah, ini boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Ini masuk dalam riba. Tidak halal si B melakukannya dan si A tidak halal menerimanya. Jelas ya? tidak halal menerima. Sebab itu bentuk manfaat di belakang pinjaman. Andai kata dia tidak berutang, ya, si A tidak berutang kepada si B, atau si B tidak berutang kepada si A tadi, tidak mungkin dia berbuat begitu kepada apa? Si A. Jelas ya? Baik. Tapi Ibnu Qudamah memberi perkecualian. Kata beliau, illa yakuna bainahuma adatun biha qabla al-qard. Kecuali kalau ada adat antara keduanya sebelum adanya pinjaman. Misalnya A dan B bertetangga. Ya, si A ini sebelumnya kalau dia pergi keluar kota kemana begitu, pulang bawa oleh-oleh, dia kasih juga tetangganya. Ini sudah kebiasaannya. Kemudian setelah itu si A meminjam dari si B. Ya, meminjam dari apa? Si B. Ya. Dan setelah meminjam, masih keluar kota, di keluar kota balik, dia kasih lagi kepada si B. Ini tidak ada masalah ya, sebab pinjaman di sini, atau pemberian hadiah di sini bukan karena pinjaman, karena memang sudah merupakan apa? Kebiasaan yang berjalan. Ya. Jadi sekali lagi, adanya hadiah di belakang pinjaman, ini adalah bentuk dari riba. Ya, tidak diperbolehkan. Baik, selesai di sini ya. Jadi saya simpulkan bahwa kaidah itu berlaku umum ya. Kullu qarbin yajurru naf'an, bahwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat itu adalah riba. Ini kecuali dalam dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, dalam pelunasan hutang boleh dilebihkan. Yang kedua, dalam pembahasan suftaja, yaitu orang yang meminjam dengan meminjam di suatu kota, dia bayar di kota yang lainnya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan al-qard. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, babu ahkamid dain. Ya, bab hukum-hukum seputar hutang. Nah, ini terkait ya pembahasannya, karena setelah adanya pinjaman, maka orang yang meminjam ini dia dianggap berhutang. Kan begitu? Ya. Jadi tidak mungkin seorang itu dianggap berhutang kalau tidak ada apa? Pinjaman. Karena itu pembahasan sangat munasabah. Penulis setelah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar qard, peminjaman, dia terangkan juga hukum tentang hutang. Dan di dalam pembahasan penulis ada 12 poin yang kita garis bawahi. Ya. Pertama, penagihan hajar taflis pada hutang yang waktu pembayarannya telah ditentukan. Kata penulis rahimahullah, وَمَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يُطَالَقْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ. Siapa yang mesti ya membayar suatu hutang tapi ada temponya, maka tidak boleh diminta hutang itu darinya sebelum temponya. Baik, jadi kalau dia berhutang misalnya 1 juta dibayar 1 bulan lagi. Iya. Maka tidak boleh dia ditagih atau tidak harus dia membayar kecuali setelah jatuh temponya. Jelasnya? Kemudian kata Ibnu Qudamah, walam yuhjar alaihi min ajli, dan tidak dihajar karena hal tersebut. Iya. Tidak dihajar. Hajar ini dari kata al-hijr, itu urman al-mana, menahan. Iya. Itu artinya secara bahasa. Adapun secara istilah, hajar di dalam istilah fikih, iya, adalah man'ur rajul fit tasarrufi bimalihi. Adalah seorang lelaki ditahan, dilarang untuk bertransaksi atau berbuat dengan hartanya. Jadi hartanya tidak boleh dia berbuat dengannya, menjeli, membeli, menjual, memberi, menghadiahkan, mewakafkan, tidak boleh. Dihajar dia. Nah, itu mana hajar ya? Ya. Nah, ini dari hal yang disyariatkan. Dari hal yang disyariatkan. Dan hajar itu disyariatkan pada dua hal. Sewaktu seorang kalau dihajar, itu dihajar karena dua perkara. Yang pertama dia dihajar karena kemaslahatan dirinya. Ini hajar bentuk yang pertama. Dihajar karena kemaslahatan dirinya. Seperti anak yatim, orang yang tidak waras, anak kecil. Kalau anak yatim punya harta misalnya, maka dia dihajar terhadap hartanya. Nah, boleh anak yatim ini diambil dari hartanya sendiri, kemudian dia menjual, membeli, ya berbelanja. Tidak diizinkan. Ini namanya dihajar. Sebab yang memegang hartanya adalah siapa? Adalah walinya. Walinya yang memberikan untuknya kecukupan hariannya dan apa yang dia perlukan. Kenapa dihajar? Tidak boleh dia pegang hartanya sendiri untuk kemaslahatannya sendiri. Jangan sampai dia belanjakan hartanya bukan pada tempatnya. Demikian pula orang yang gila. Orang yang waras. Dihajar hartanya dipegang oleh walinya. Iya. Tidak boleh dia berbuat dengan hartanya sendiri. Nah, ini dia dihajar. Hartanya di luar kepemilikannya. Seakan-akan di luar kepemilikannya. Ya, seakan-akan ya, sebab dia tidak bisa berbuat dengannya. Ya. Dan ini untuk kemaslahatan dirinya. Untuk kemaslahatan dirinya. Kemudian hajar yang kedua, ada hajar untuk kemaslahatan orang lain. Nah, inilah di pembahasan di sini, pembahasan hutang. Jadi dia dihajar untuk kemaslahatan orang-orang yang dia tempati berhutang. Ya, si A misalnya, dia punya rumah, nilainya 200 juta. Ya. Dia punya mobil, nilainya 200 juta. Dia punya tanah, nilainya berapa? 200 juta. Jadi semua hartanya, anggaplah nilainya berapa? 600 juta. Tapi dia berhutang kepada 5 orang. Iya. Pada setiap orangnya dia berhutang 200 juta. Jadi hutangnya semuanya berapa? Hah? 1 miliar. Baik. Hutangnya lebih banyak daripada apa? Daripada hartanya. Jadi kalau 5 orang ini menuntut supaya dibayar, diadukan ke pengadilan, maka pengadilan boleh untuk menahan orang ini tidak berbuat kepada hartanya. Dibekukan harta itu. Untuk apa? Untuk memenuhi hak orang-orang yang berhutang kepadanya. Jelas ya? Baik. Nah, ini yang dibahas di sini oleh Ibnu Qudamah. Jadi Ibnu Qudamah tegaskan ya, kalau hutangnya belum jatuh tempo, belum bisa dihajar. Ya kalau misalnya berhutang 1M misalnya, tapi jaraknya nanti setahun lagi, ya, dan waktu berjalan masih 3 bulan, ya, ini belum boleh dihajar. Belum boleh dihajar. Jelas ya? Kemudian kata beliau, walam yahilla bitaflisihi, dan tidak halal ditaflis, dibangkrutkan. Ya, dibangkrutkan dalam artian diambil semua hartanya. Wala bimautihi. Ya. Kemudian kata beliau, tidak boleh pula dituntut utangnya walaupun dia sudah meninggal. Iya. Idza wasaqahu al-warasatu birahnin aw kafil. Apabila ahli waris memberikan rahan, jaminan, atau memberikan kafil, ada kafalah yang menanggung jawab, yang bertanggung jawab. Iya. Baik. Jadi di sini penulis memberikan tambahan ya, penjelasan. Kalau misalnya ada seorang yang meninggal. Ya. Dan hutangnya belum jatuh tempo. Si A berhutang dari si B 100 juta, dibayar 1 tahun lagi. Di pertengahan tahun si A meninggal. Si A meninggal. Maka ketika meninggal, si A, si B belum boleh menuntut kepada ahli warisnya. Karena memang hutangnya belum apa? Belum jatuh tempo. Apabila si ahli waris memberikan rahan. Ya, dia berikan apa? jaminan, harus dikasih jaminan. Siapa tahu ahli waris semua harta dia jual, tidak ada yang disisakan, mau dibayar pakai apa? Kan begitu. Maka kalau diberi jaminan, tidak ada masalah. Atau diberi kafil, dia datangkan orang yang siap bertanggung jawab. Andai kata misalnya ahli waris tidak membayar hutang ayahnya atau hutang orang yang dia warisi, maka ada kafil yang bertanggung jawab akan membayarkan. Jelasnya? Nah, kalau ada kafilnya boleh saja. Atau kalau ada kafilnya belum boleh ditagih. Dibiarkan sampai 1 tahun. Artinya kalau tidak ada rahannya, tidak ada jaminannya, atau tidak ada kafilnya, maka di sini boleh bagi pemilik piutang untuk menagih walaupun belum jatuh tempo. Karena memang dari hak dirinya. Ya, harta orang itu sedang akan dibagi, akan dihabiskan. Kalau dia tidak mengambil haknya, maka ini akan apa? Membahayakan dirinya. Baik. Kemudian kata beliau, wa irada wa ida wa in arada safaran yahillu qabla muddatihi. Awil ghazwa tatawuan fali gharimihi man'uhu illa ayuwathaqa bidalik. Ini berikutnya ya, tentang meminjam ingin melakukan perjalanan. Ya, demikian pula kalau dia ingin melakukan perjalanan dan hutangnya sudah dekat akan jatuh tempo. Sebentar lagi jatuh tempo. Atau dia ingin pergi berperan sunnah. Perannya apa? Sunnah ya, kalau wajib lain lagi. Tidak ada urusan dengan apa? Si penghutang kalau yang wajib. Sebab yang wajibnya kepada Allah dan pembelaan terhadap kaum muslimin secara umum itu lebih didahulukan daripada kewajiban terhadap satu orang saja. Karena itu jihad yang sifatnya fardu ain, ya, dan sifatnya wajib, itu boleh keluar walaupun tidak minta izin kepada orang yang dia berhutang. Tapi kalau jihadnya sunnah saja, dia harus minta izin. Karena itu kata Ibnu Qudamah, fali gharimihi man'uhu. Bagi orang yang dia tempati berhutang, boleh dia untuk menahannya. Si A ingin melakukan perjalanan. Sepekan lagi jatuh tempo hutangnya. Ya. Si B, orang yang meminjamkannya, memberikan hutang kepadanya, berhak untuk menahannya. Dia berkata, tidak boleh kamu melakukan perjalanan. Sebelum apa? Melunasi hutangnya. Sebab dia khawatirkan dia akan apa? Ya. Dia kabur dari tanggung jawabnya. Baik. Nah, ini dilakukan ya di sebagian negara. Kalau di negeri Islam, ini biasanya orang yang seperti ini dilarang, dicekal untuk keluar negeri. Iya. Kalau sudah masuk urusannya ke pengadilan, bahwa si fulan berhutang dan si penuntutnya, ya, si pemilik piutang meminta kepada pengadilan supaya ia ditahan, maka orang tersebut tidak boleh melakukan perjalanan keluar negeri. Jelas ya? Jadi bagus ya dari penerapan hukum-hukum syar'i. Ya, berbeda dengan sekarang ini. Ya. Dia berhutang berapapun bebas ke mana-mana. Bahkan tempat bersembunyi memang di luar negeri. Ya. Nah, jadi budaya berhutang, ya, menipu, korupsi, ya, menjadi hal yang biasa. Sebab memang hukum-hukum yang diterapkan adalah hukum-hukum yang mendukung orang-orang yang seperti itu. Iya. Daripada bekerja 10 tahun capek-capek, gajinya hanya 2 juta, 5 juta satu bulan, mending saya korupsi banyak-banyak. Ya, korupsi 10 miliar palingan di penjara 2 tahun keluar. Ya, itu pun di penjara enak, diberi makan. Ya, banyak waktu tidak kerja. Nah, ini pikiran ya dari banyak orang yang melakukannya. Nah, karena itu apa namanya? Dari hukum-hukum syar'i yang tidak ditegakkan, ini akan menimbulkan banyaknya kerusakan. Banyaknya kerusakan. Nah, itu perhatikan ya dari uraian-uraian hukum-hukum di dalam syar'i. Ini betul-betul menjaga hak setiap orang dijaga. Iya. Sehingga tidak akan terjadi kezaliman dan tercipta kestabilan, ketenangan, ya, dan keadilan di tengah manusia. Baik. Kemudian kata beliau, dan ini pembahasan keberapa ini? Pembahasan yang kelima ya. Atau pembahasan yang keempat, bila utang seorang yang kesulitan telah jatuh tempo. Kata beliau, wa in kana halan ala mu'sirin wajaba indaruhu. Iya. Apabila utang tersebut telah jatuh tempo terhadap seorang yang mu'sir, dia kesusahan, tapi sudah jatuh tempo. Apa yang dilakukan? Wajaba indaruhu. Wajib untuk diberi waktu luang. Karena Allah berfirman, wa in kana du usratin fa nadiratun ila maisarah. Kalau dia adalah orang yang kesusahan, maka beri waktu luang sampai waktu dia mudah. Waktu yang dia mudah. Baik. Jadi ini keadilan di dalam syariat kita ya. Bukannya orang yang diberi piutang kemudian begitu jatuh tempo dia tidak mampu, betul-betul dia tidak punya kemampuan, justru ditambah apa? Ditambah beban. Iya. Ditambah bebannya. Dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Ya. Karena itu diharamkan riba. Jahiliyah dan riba jahiliyah, ketika jatuh tempo sudah, disuruh bayar atau tidak, ditambah hutangnya. Nah, dan ini dari riba jahiliyah yang sudah kita terangkan. Baik, jadi harusnya diberi penungguan, diberi waktu luang. Dan kalau diberi waktu luang, maka ini dari amalan yang sangat salih yang dia kerjakan. Ya, salah satu dari orang yang dituduhi di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, hari tatkala tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, ya mungkin ada yang berkata, loh. Kalau diberi waktu luang, bagaimana kalau dia main-main? Ya. Nah, di sini Ibnu Qudamah menerangkan ya, bagaimana ketentuan lengkapnya. Jadi kaidah umumnya, kalau dia kesusahan, benar dia kesulitan, ya, maka wajib diberikan waktu luang. Karena itu Ibnu Qudamah bahas setelahnya, bagaimana mengetahui kebenaran pengakuan orang yang mengaku sedang kesulitan. Dari mana kita tahu? Ibnu Qudamah jelaskan. Ta'init da'a. Iya. Kata beliau, fa in idda'a al-i'sara hullifa wa khulliya sabiluhu illa yu'rafa lahu malun qabla dhalik fala yuqbalu qawluhu illa bi bayyinah. Iya. Kata Ibnu Qudamah, kalau dia mengaku kesulitan, maka dia diminta bersumpah. Iya. Bahwa dia sedang kesulitan. Minta saja bersumpah. Kalau dia bersumpah, maka dibiarkan jalannya. Seorang muslim asalnya diterima apa? Ucapannya yang dia tegaskan dengan sumpah. Kecuali kalau diketahui dia punya harta sebelumnya. Tidak diterima ucapannya. Illa bi bayyinah, kecuali dengan bayyinah. Dengan kejelasan. Iya. Kesimpulan punya, apa namanya? Dia punya hutang 50 juta. Ketika ditagih, oh dia katakan, saya tidak punya duit. Ya. Tapi ada mobil baru parkir di depan rumahnya. Ya. Jelas ya? Bagaimana caranya anda punya uang dan ada mobil baru depan rumahnya parkir? Hah? Baik. Ya kalau diketahui dia punya harta, ditanya, diminta kejelasan, tidak diterima ucapannya. Ya, kecuali kalau dia bawakan bayyinah. Oh itu mobil baru itu bukan milik saya. Ya, itu milik istri saya. Misalnya. Ya, dan ini diterima ya, sebab hartanya istri bukan harta suami. Ya. Jelas ya? Kalau memang dipastikan itu harta istri, ya, betul harta istrinya, ya tidak ada masalah, itu haknya istri. Suami tidak punya hak di harta istri. Kecuali kalau hila istrinya dia kasih harta, oh ini ambil saja, anggap saja milik kamu. Ya, kemudian dia bilang itu harta istri, ya istri berkata betul itu harta saya, dia tidak bohong. Karena dikasih oleh suaminya. Nah ini hila saja ya, hanya akal-akalan untuk lari. Ya. Tapi kalau memang betul istri misalnya dapat apa namanya warisan, nah, kemudian dia beli mobil untuk dirinya, ya itu memang hak istri. Suami tidak punya hak di dalamnya. Ya, tidak boleh si pengutang menuntut ya, hak istri seseorang, sebab itu bukan hak si suami yang terkait langsung dengannya. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan masalah tuntut menuntut sudah, ini sebenarnya kaitannya di pengadilan. Ya, hanya saja Ibnu Qudamah menjelaskan bagaimana prosesnya di sini. Untuk apa namanya? Memastikan bahwa orang ini sedang kesusahan. Baik itu kalau dia kesusahan. Kemudian kata beliau, "Fa'in kana musiran bihi lazimahu wafa'uhu." Bagaimana kalau dia orang yang sebenarnya ada kelapangan? Iya. Jadi kalau dia lapang, kewajibannya adalah dia lunasi hutangnya. Itu kewajibannya. Orang lapang tidak mau melunasi. Iya. Maka ini tentunya adalah orang yang berbuat zalim. Karena itu kata Ibnu Qudamah, "Fa'in aba," kalau dia tidak mau melunasi, "hubisa hatta yufihi." Iya. Kalau dia tidak mau melunasinya, dia pun dikurung di penjara, "hatta yufiyahu," sampai dia melunasinya. Ya. Siapa yang memenjaranya? Yang memenjaranya siapa? Si pemilik utang. Ada misalnya yang berutang sama saya, dia tidak bayar, saya penjara dia di rumah. Ya, tidak ya, ini kaitannya dengan mana? Ya, pemerintah ya. Ya, karena itu tidak boleh misalnya ada yang berkata, ada orang yang berutang kepada saya, bagaimana kalau saya sita motornya? Ya, dia sendiri yang pergi ambil motornya di rumah orang itu, dia sita, dia bawa pulang. Ya, boleh atau tidak ini? Ini tidak diperbolehkan ya. Ya, sebab bukan haknya. Kalau dia bawa ke pengadilan, pengadilan yang menyita, itu tidak ada masalah. Ya, sebab kalau orang itu mau berkelahi, berkelahinya dengan siapa? Pengadilan. Tapi kalau dia pergi menyitanya, nah ini bisa terjadi apa? Percekcokan, perkelahian. Dan ini tidak diperbolehkan. Baik. Ya, kalau dia tidak mau, dia dipenjara. Ya, sampai dia melunasi. Dan ini berdasarkan hadith riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajidi dhulmun yuhillu irdahu wa uqubatah." Ya. Pengunduran dari orang yang mampu, orang yang memiliki kelapangan, pengunduran yang dia lakukan itu adalah kezaliman. Yang menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan untuk mendapat siksaan atau mendapat hukuman. Jelas ya? Ya, kalau dia berhutang seperti itu, dia tidak mau bayar, dia dipenjara oleh qadhi. Ya, dia dipenjara. Sampai dia lunasi. Kalau dia tidak mau melunasinya, maka qadhi boleh untuk menghajar hartanya. Mengambil dari hartanya, dijual secara paksa untuk apa? Untuk membayar hutangnya. Sebab ini orang yang memiliki. Baik. Ini ketentuannya ya. Dan perhatikan bagaimana syariat kita memberikan hal yang jelas di dalam perkara yang seperti ini. Iya. Selesai sudah tentang memenjarakan pengutang. Iya. Kemudian di sini penulis membahas tentang hajar. Walaupun saya sudah beri definisi tadi ya. Kata Ibnu Qudamah, "Fa'in kana maluhu la yati bihi kullahu." Fa'in kana maluhu la yati bihi kullihi, "Fasa'ala ghuramahu al-hakim al-hajra 'alayhi, lazimathu ijabatuhum." Ya. Apabila harta orang itu tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya, kemudian orang-orang yang dirugikan ini, orang-orang yang ditempati berhutang, mereka meminta kepada hakim, kepada qadhi atau kepada pemerintah untuk menghajar orang tersebut, maka permintaan mereka wajib untuk dijawab, dipenuhi. Iya. Pemerintah wajib untuk apa? Memenuhi permintaan mereka. Fa'in hajar 'alaihi lam yajuz tasarrufuhu fi malihi. Kalau mereka dihajar, kalau ternyata si qadhi sudah menjatuhkan hukum hajar, maka dia tidak boleh bertasarruf pada hartanya. Tidak boleh dia berbuat pada apa? Pada hartanya. Jadi harta itu seakan-akan ya dia di luar kepemilikannya. Sebab dia dilarang membeli, dilarang menjual, ya, dilarang menghibahkan, dilarang menggadaikan, dilarang mewakafkan, dilarang berbuat apapun pada hartanya. Ya, setelah dia dihajar. Jelas ya? Baik. Ini ketentuan tentang hukum hajar. Dan pembahasan hajar ini termasuk ya, dari hukum-hukum syariat yang penting di dalam menyelesaikan silang pendapat di tengah manusia yang terjadi hubungan hutang mengutang di tengah mereka. Baik. Kemudian kata beliau, walam yukbal ikraruhu alaihi. Ini konsekuensi dari hajar ya. Kalau sudah dihajar, pertama tidak boleh dia berbuat pada hartanya. Kemudian yang kedua, lam yukbal ikraruhu alaihi. Tidak boleh diterima ikrarnya di atas harta. Misalnya dia berkata setelah dia dihajar, oh sebentar, harta saya itu sebagiannya adalah milik si fulan. Ini tidak diterima. Atau kalau dia berkata, harta saya itu sebagiannya hanya titipan dari miliknya si fulan. Ini juga tidak diterima. Jelas ya? Tidak diterima ikrarnya. Iya. Wa yatawalla al-hakimu qada adainihi. Dan al-hakimlah yang memimpin pelunasan hutangnya. Jadi ini urusannya ke pengadilan. Kalau hartanya sudah dihajar, ya biasanya pengadilan akan mengirim tim untuk memeriksa harta tersebut berapa jumlahnya. Ya, kalau sekarang ini diperiksa semua, berapa rekeningnya, berapa isi rumahnya, dan seterusnya. Ya. Setelah dipastikan hartanya jumlahnya semuanya sekian, barulah masuk ke qadhi. Ya. Dan tentunya di dalam hajar itu, akan dipilah nanti ya. Kalau misalnya dia punya rumah, rumahnya, kalau itu tempat tinggalnya hanya itu, tidak boleh dijual. Ya. Kalau misalnya di dalam rumahnya banyak pakaian, maka pakaian yang merupakan keperluan pokoknya tidak boleh dijual. Yang lainnya tidak ada masalah dijual. Demikian pula perabot rumah tangganya, hal yang merupakan keperluan sehariannya tidak boleh dijual. Jadi nanti kami akan merinci yang mana yang boleh dijual dan yang mana yang tidak boleh dijual. Setelah lengkap semuanya, barulah dibayar hutang orang-orang yang apa memiliki piutang terhadap orang tersebut. Ya. Jadi para pemilik piutang ini dilunasi oleh al-qadhi. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada sebagian orang yang berhutang. Ya, beliau menghajar hartanya kemudian Umar berkata, "Man kana lahu syai'un falyatina hatta naqsima ma lahu bainahum." Siapa yang punya piutang terhadap orang ini, kata Umar, hendaknya datang kepada kami. Kami akan bagikan untuk mereka harta orang ini. Ya. Baik. Jadi harta orang yang akan dibagi di tengah orang-orang yang ditempati berhutang oleh orang yang dihajar tersebut. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang konsekuensi hajar. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan beberapa ketentuan seputar penyelesaian hak-hak pemilik piutang terhadap harta orang yang dihajar. Ya. Jadi sekarang orang yang berhutang itu kan banyak keadaan. Mungkin saja yang berhutang tersebut ada utangnya dalam bentuk barang. Ya. Dan mungkin orang yang memberi piutang ada piutangnya dalam bentuk duit. Dan mungkin ya, piutang tersebut ada dalam bentuk perugian barang yang belum dibayar oleh orang tersebut. Ya, banyak bentuknya. Jelas ya? Banyak bentuknya. Nah, karena itu Ibnu Qudamah di sini memberikan tuntunan bagaimana cara menyelesaikannya. Ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Wa yabda'u biman lahu arsyu jinayatin min raqiqihi, fa yadfa'u ilayhi min arsyha aw qimatil jani." Ya. Kata beliau, dimulai hakim al-qadhi memulai dari orang yang memiliki arsyul jinayah. Ya, jadi si muflis ini orang yang dihajar namanya muflis ya, dia orang yang bangkrut. Ya, dianggap bangkrut atau dianggap tidak apa, tidak punya duit. Jadi si muflis ini, ya, dia pernah berbuat jinayah terhadap budak orang lain. Ya, atau dia punya budak dan budaknya berbuat jinayah kepada budak orang lain. Sehingga dia wajib menanggungnya. Anggaplah misalnya dari jinayah tersebut, ya arsyul jinayah, beban dari jinayah itu harus dia bayar berapa? 10 juta. Ya. Maka kalau dia memiliki harta, dimulai dulu membayar arsyul jinayah. Nah, jelas ya? Itu yang dia lakukan. Fayadfa ilayhi min arsyha aw qimatil jani. Maka dia pun bayar kepadanya dari arsynya, dari harga jinayahnya, atau kalau misalnya dia tidak bayar arsy jinayah itu, maka dia boleh bayar dari kimahnya. Dia lihat yang mana yang paling sedikit dari dua nilainya, itu yang dia bayar. Baik. Kenapa didahulukan memulai ini? Sebab ini berkaitan dengan harta itu sendiri. Berkaitan dengan apa? Harta itu sendiri. Karena itu dalam penyelesaian, ini lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua, kata Ibnu Qudamah. Iya. Thumma biman lahu rahnun fayadfa ilaihi aqallal amraini min dainihi. Iya. Aw thamani rahnihi. Walahu uswatul gharama fi baqiyati dainihi. Nah, kata Ibnu Qudama, atau kemudian setelah itu dia mulai kepada orang yang memiliki rahan. Ya. Sebab rahan ini jaminan, sudah ada di tangan si pemilik piutang. Ya. Dimulai dari rahan dulu, diselesaikan. Bayar fa'alahu, akan dibayar. Untuknya aqallal amraini min dainihi. Dari harta semuanya boleh. Dia bayar langsung hutangnya, atau rahannya itu dia kasih rahannya saya, nanti dia lunasi dari rahan tersebut. Iya. Dia lunasi dari rahan tersebut. Nah. Kemudian kata beliau, walahu uswatul qurama fi baqiyati dainihi. Iya. Kemudian dia berikan selebihnya itu pada al-gurama yang lainnya. Ya. Jadi ada dua pilihan di sini ya, ketika sudah dihajar hartanya dan ada rahan. Misalnya hartanya semuanya 500 juta. Dan orang ini salah satunya dari penuntut. Ya. Dia memberikan pinjaman kepada si muflis duit 100 juta dengan jaminan sebuah mobil. Jelas ya? Maka di sini hakim boleh dia bayar 100 juta itu dari dari uang yang ada terkumpul, dan boleh dia bayar 100 juta itu dengan menjual mobilnya. Dia berikan mobil, dia jual. Tapi dia lihat yang paling sedikitnya. Andai kata mobil itu harganya 200 juta, maka jangan diberi mobil. Tapi dibayar dari apa? Dibayar dari uang. Ya. Kalaupun diberi pakai mobil, maka lebih dari mobil itu, ya, setelah dilunasi utangnya, lebihnya dikembalikan. Dan dibagi kepada siapa? Kepada gharama yang lainnya. Kepada orang-orang yang menuntut yang lainnya. Baik. Ini ketentuan yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, ثُمَّ مَنْ وَجَدَ مَتَعَهُ أَلَّذِ بَعَهُ بِأَيْنِهِ. Ya. Kemudian diberikan kepada orang yang menemukan barangnya, barang yang dia jual itu sendiri. Lam yaflat ba'duhu, yang belum rusak sebagiannya. Walam yazid ziyadatan muttasilah, dan belum bersambung dengan tambahan yang bersambung. Walam ya'khud min samanihi syai'an. Ya, dan dia belum mengambil hartanya, mengambil harganya sama sekali. Falahu akhduhu. Maka dia boleh mengambilnya. Ini yang ketiga ya. Sekarang kalau ternyata sebagian orang yang hadir di situ, sebagian orang yang menuntut piutang kepada si muflis ini, menemukan barang yang dia berikan. Sebagian orang misalnya berkata, ini si muflis, ya, saya beri mobil, dia pinjam dari saya sebuah mobil misalnya. Ya. Kemudian setelah hakim menghajar seluruh hartanya, diketemukan dari hartanya ada mobil itu. ada mobil tersebut. Maka Ibnu Qudamah berkata, dia boleh mengambil apa? Mengambil mobilnya, tapi dengan beberapa syarat. Pembolehannya dengan apa? Beberapa syarat. Iya, di sini diterangkan syarat-syaratnya ya. Sebelum saya bahas syarat-syaratnya, saya baca dulu dalil yang disebut oleh Ibnu Qudamah tentang bolehnya mengambil barangnya sendiri yang diketemukan di tengah harta orang yang berhutang ini. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka mata'ahu bi'ainihi inda insanin qad aflas fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapati hartanya bi'ainihi, pada dat harta itu sendiri, inda insanin qad aflas, pada seorang manusia yang dia sudah muflis, seorang yang sudah apa? Sudah bangkrut. Fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, maka dia yang paling berhak dengan harta itu di atas selainnya. Jadi ini dalil umum ya. Jadi siapa yang menuntut orang yang bangkrut, kemudian hartanya itu sendiri dia dapatkan, ada di situ, maka dia yang paling berhak. Andai kata misalnya harta orang ini cuma mobil saja, dan ada uang 20 juta. Dan yang menuntutnya banyak orang. Tapi ternyata mobil ini milik salah seorang dari mereka yang menuntut. Maka yang paling berhak, walaupun hartanya cuma mobil ini, yang paling berhak siapa? Adalah pemiliknya. Tapi disyaratkan ya, pada orang yang memiliki hartanya itu sendiri, atau orang yang mendapatkan harta miliknya itu, disyaratkan padanya beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia ketemukan harta itu masih di keadaannya. Belum rusak. Tapi Ibnu Qudamah menjelaskan, belum rusak sampai seperduanya. Ini syarat pertama ya. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan dia tidak bertambah dengan pertambahan yang bersambung. Kalau mobil tidak ada masalah ya, misalnya seorang diutangkan mobil. Tapi mobil ini sudah diberikan aksesoris yang banyak. Sudah ada tape-nya, sudah ada lampu-lampunya, sudah ada macam-macam aksesorisnya sudah. Jelas ya? Aksesoris ini tidak ada masalah. Dia harta tidak bersambung. Boleh dicabut semua itu aksesoris. Aksesorisnya dia apa? Dijual. Tapi kalau dia bersambung, ini tidak boleh lagi. Contoh misalnya, dia pinjamkan sapi. Sapinya betul, dia kasih tanda. Ketika dia pinjamkan, dia kasih tanda. Dia ketemukan sapi itu dengan tanda tersebut. Tapi sapinya, sudah lebih gemuk. Ini bertambah atau tidak? Bertambah. Dan pertambahannya bersambung atau tidak? Ya, bersambung ya. Nah, tidak mungkin dagingnya, sudah lebih 10 kilo, saya potong saja kakinya. Tidak mungkin. Sebab ini pertambahan bersambung. Jadi kalau dia ada pertambahan bersambung, tidak boleh diambil ini hartanya. Sebab ini artinya bukan harta dia sebenarnya, sudah bersambung. Bukan lagi di keadaan hartanya ketika apa? Ketika dia berikan. Kemudian syarat yang ketiga, si penuntut ini belum mengambil dari harganya. Kalau misalnya mobil tadi, dia berikan pinjaman mobil, tapi ternyata dia sudah ambil sebagian harga, ini tidak boleh lagi diambil mobilnya. Karena sudah diambil apa? Sebagian harga. Kecuali kalau dia belum mengambil apapun, ini diperbolehkan. Baik. Kemudian yang keempat, disyaratkan bahwa harta tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain. Tidak berkaitan dengan apa? Hak orang lain. Jadi kalau dia sudah berkaitan dengan orang lain, setelah mobil ini diberikan kepada orang tersebut, dipinjam oleh orang tersebut, dipakai modal usaha misalnya, kemudian mobil ini dia sudah gadaikan. atau mobil tersebut dia sudah jual lagi, atau mobil tersebut sudah dia hibahkan. Nah, ini sudah terkait dengan hak orang lain namanya. Kalau dia sudah terkait dengan hak orang lain, maka di sini tidak boleh lagi dia apa? Diambil hartanya. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan si muflis ini masih hidup. Kalau dia masih hidup, tidak ada masalah orang yang bangkrut ini. So, kalau dia masih hidup, bisa diminta kejelasan benar hartanya atau tidak. Dimintai kejelasan. Tapi kalau dia sudah mati, maka ini kembali kepada seluruh harta yang lain, ya, digabungkan kepada seluruh harta, dihitung secara keseluruhan, secara total, kemudian dibagi diantara orang-orang yang menuntutnya. Baik. Selesai sudah ya. Sini pembahasan tentang bagaimana ketentuan seputar penyelesaian hak pemilik piutang. Ya. Atau ditutup di sini oleh Ibnu Qudamah, beliau berkata, setelah menjelaskan urutan, jadi urutan yang pertama, jadi kalau misalnya ada orang yang muflis, bangkrut, hartanya sudah dihajar oleh hakim, sudah dikumpul semua, dihitung nilainya, kemudian didatangkan orang-orang yang menuntutnya, maka yang paling pertama diselesaikan adalah orang yang tuntutannya berkaitan dengan harta itu sendiri secara langsung. Ya. Kemudian yang kedua yang dia selesaikan adalah orang yang memiliki rohan, memiliki barang gadaian, diberi barang gadaian dari harta orang tersebut. Ya, sebab rohan itu ketika diberikan, misalnya ayah, dia meminjamkan barang ke saya. Ya. Atau saya misalnya berhutang kepada si A. Ketika saya berhutang, saya beri jaminan motor. Jelas ya? Begitu saya bangkrut misalnya, kemudian dihajar, maka motor ini bukan milik si A, tapi milik siapa? Milik saya. Walaupun saya jaminkan, tapi tetap masuk ke milik saya. Karena itu akan datang nanti pembahasan rahan, bahwa rahan itu tidak boleh dijual, kecuali dengan seizin siapa? Pemiliknya. Ini akan kita bahas. Baik, jadi yang kedua yang didahulukan ditunaikan adalah yang memiliki rahan. Kemudian yang ketiga yang didahulukan yang ditunaikan, adalah orang yang mendapatkan barangnya sendiri. Iya. Di tengah harta orang yang dituntut. Setelah itu, ya, setelah tiga urutan ini, maka seluruh hartanya dibagi. Yuqassamul baqi bainal ghurama ala qadri duyunihim. Maka dibagilah sisanya itu di antara para penuntut, orang-orang yang dirugikan atau orang-orang yang dia tempati berhutang sesuai dengan kadar piutang mereka masing-masing. Sesuai dengan kadar piutangnya masing-masing. Baik. Kemudian setelah menjelaskan ini, Ibnu Qudamah menerangkan tentang nafkah orang yang dihajar. Kata beliau rahimahullah, ya. Wa yattafiqu sini ada keliruan sedikit ya. Tertulis wa yattafiqu alal muflis wa lam talzamuhum qunatuhum min malihi. Ya, di sebagian cetakan wa yunfaqu alal muflis. Dan itu lebih benar ya. Wa yunfaqu alal muflis wa ala man talzamuhu mu'natuhu min malihi ila ay yuqassam. Ya, sekarang nafkahnya orang yang dihajar ini, si muflis nafkahnya bagaimana? Ya. Nafkahnya itu ditanggung, diberikan infak terhadapnya. Demikian pula orang yang berada di dalam tanggung jawabnya. Nanti kata si muflis dia punya anak satu orang, dia punya istri satu orang, maka anak dan istrinya ikut ditanggung nafkahnya selama hartanya dihajar. Mimmalihi dari hartanya ila ayyuqassam. Ditanggung nafkahnya dari hartanya sendiri sampai dibagi seluruh harta itu. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir tentang sumpah terhadap suatu hak bagi orang yang dihajar. Kata beliau, "Wain wajaba lahu haqqun bi syahidin fa ba ayahlif lam yakun li ghuramaihi ayahlifu." Ya, kalau misalnya dia ya milik, dia memiliki suatu hak dengan satu sumpah. Ya, kemudian dia tidak mau bersumpah, maka ghuramanya, orang-orang yang menuntutnya tidak boleh, tidak ada hak untuk bersumpah bagi mereka. Baik.

Ya, dan ini perlu ya, apalagi kalau misalnya yang berhutang itu berbeda kewarganegaraan seperti sekarang ini. Beda warga negaranya. Ya, siapa yang menjamin dia tetap di negeri kita? Siapa tahu setelah itu dia pulang ke negerinya tidak balik-balik lagi? Ya. Jadi kalau ada yang mengkafil, oh saya menjamin bahwa dia akan melunasi. Nah, kalau dia katakan saya jamin dia melunasi sebagai kafil, maka dia punya kewajiban untuk mendatangkan orang itu dari negerinya untuk menyelesaikan. Kalau tidak selesai, maka dia menyelesaikan. Ya, si kafilnya menyelesaikan. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, "Fain mata bari'a kafiruhu." Kalau ternyata dia mati, nah, maka kafilnya sudah lepas tanggung jawab. Ya, dan si kafil tidak membayar sebab memang dia tanggung jawabnya untuk menghadirkan apa? Menghadirkan badannya saja. Ya. Bukan menghadirkan hutangnya. Dan di sini badannya tidak bisa dihadirkan karena orangnya sudah apa? Ya, sudah wafat. Baik. Selesai sudah ya pembahasan hawalah dan dhaman. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan setelahnya, yaitu pembahasan ar-rahan. Ya. Kata beliau babur rahan. Bab tentang rahan. Di dalam bab rahan ini ada 15 pembahasan yang kita akan fokuskan padanya. Yang pertama definisinya. Ya, rahan secara bahasa bermakna al-habs, yang tertahan. Iya. Dan juga bisa bermakna as-tubut wa dawam, yang terus menerus dan tetap. Ini dua makna ya rahan. Dikatakan dia tertahan sebab barang gadaian memang ditahan. Dan dikatakan dia terus menerus sebab barang yang digadaikan tidak boleh ditarik. Dia tetap sebagai jaminan. Iya. Adapun secara istilah, rahan itu adalah ja'lu ainin maliyatin wasiqatin bidainin. Iya. Liyastawfi atau liyastawfa minha atau min samariha idza ta'addara al-wafa. Rahan adalah mengadakan sebuah barang berupa harta sebagai jaminan untuk suatu hutang yang apabila hutang ini tidak dilunasi maka mungkin ditutupi dari barang jaminan tersebut atau dari harganya. Ya, ini yang dimaksud dengan rahan. Ya, kalau bahasa kita namanya apa? Barang gadaian. Iya. Baik rahan barang gadaian ini ya. Dari hal yang diperbolehkan di dalam syariat kita adanya rahan. Dan dia masuk dalam jumlah uqud at-tawthiq. Akad yang bersifat penguat. Iya. Karena di dalam akad itu ada beberapa hal ya yang merupakan penguat. Yang pertama kadang dia dalam bentuk penulisan. Jadi akadnya ditulis. Penulisan akad ini penguat akad. Kalau sudah ditulis, ini kuat ya akadnya. Yang kedua dari bentuk penguat dengan adanya saksi. Adanya apa? Saksi. Iya. Kemudian yang ketiga dalam bentuk penguat adalah rahan. Adanya rahan. Dan ini disebut di surah Al-Baqarah ya. Pertama disebut dulu tulisan. Faktubu, tulislah. Kemudian disebutkan saksi. Wa asyhadu idza tabayatu. Persaksikan ketika kalian melakukan transaksi. Kemudian disebut rahan. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kalian sudah melakukan safar perjalanan dan kalian tidak menemukan juru tulis, maka bayarlah rahan yang langsung dipegang. Apa? Berikan rahan yang bisa dipegang. Ini ayat, walaupun pembahasan rahan di sini di dalam ayat berkaitan dengan safar ya, tapi tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama atau kebanyakan fuqaha bahwasanya rahan itu juga berlaku di masa apa? Di masa mukim. Ya, karena memang penggunaannya di dalam ayat di safar, karena di safar itu lebih diperlukan rahan daripada apa? Di waktu mukim. Ya, di waktu safar dia berjalan dengan orang dia tidak kenal orangnya. Misalnya, oh tolong pinjamkan saya 1 juta. Dia tidak kenal. Ya. Ingin dia tulis, tidak ada manfaatnya juga tulisan, nanti dia lari. Saksi juga tidak bermanfaat. Tapi kalau dia katakan bawakan rahan, bawakan barang jaminan. Ya, dia beri barang jaminan, kemudian dikasih duit, tidak ada masalah. Sebab dari barang jaminan, kalau dia tidak bisa melunasi, bisa dilunasi dari apa? Dari barang jaminannya. Nah, ini manfaat dari apa? Dari rahan. Dan memang dia di perjalanan lebih diperlukan. Ya, tapi bukan artinya di mukim, ya, di saat hadar tidak melakukan perjalanan, tidak boleh rahan. Rahan boleh pada segala keadaan. Baik, ini tentang definisi rahan. Ya. Dan saya sudah sebutkan ayat tentang pembolehannya. Dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bolehnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan rahan. Dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dari seorang Yahudi ya makanan hingga tempo tertentu. Jadi Nabi memberi makanan dari seorang Yahudi. Ya. Jelas ya? Makanannya tidak langsung di cash, tapi dibayar pada tempo tertentu. Ada jaraknya dibayar. Kemudian Nabi gadaikan baju besinya sebagai jaminan. Ya. Kalau jatuh temponya Nabi bayar. Kalau tidak maka akan dilunasi dari apa? Dari baju besi tersebut. Baik. Jadi ini dalil tentang disyariatkannya rahan. Dan secara umum sepakat para ulama ya tentang syariat rahan ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan di sini ketentuan hal yang boleh menjadi rahan. Kata beliau, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap perkara yang boleh untuk dijual maka itu boleh untuk di apa? Digadaikan. Ya. Jadi sepanjang dia boleh untuk dijual maka boleh untuk di apa? Boleh untuk digadaikan. Jadi itu ketentuannya. Rahan dalam bentuk hal yang bisa apa? Dalam hal yang bisa dijual. Jelas ya? Kalau perkara itu tidak bisa dijual, ya diberikan rahan. Misalnya, tapi rahan tersebut bukan miliknya. Ya. Atau dikasih rahan, tapi barang tersebut adalah barang yang tidak mungkin dijual, maka itu bukan rahan namanya. Dan tidak syah sebagai rahan. Karena itu rahan kadang boleh dengan ain, dengan benda. Ya. Berikan saya duit 1 juta, pegang HP saya ini. Nanti saya akan bayar. Jadi sini dalam bentuk apa? Dalam bentuk benda rahannya. Boleh. Dan boleh dia rahan dalam bentuk hutang. Ya. Di pundak orang lain. Contoh misalnya, ya. Saya pinjam dari si A 1 juta dan saya katakan saya rahankan saya punya uang dari si B di sana. Ada uang 1 juta, itu sebagai rahannya. Jelas ya? Baik. Nah ini boleh. Sebab boleh diambil 1 juta itu dari si B nantinya. Nah, dan kadang dalam bentuk manfaat. Ya, saya misalnya sewa rumah. Ya, sewa rumah selama berapa? 1 tahun. Ya. Kemudian saya katakan, ya, pinjamkan saya duit 1 juta dan rumah ini ya, saya rahankan. Sebab manfaatnya maksudnya manfaat dari penyewaan saya rahankan. Ya. Karena ini boleh ya, kalau misalnya saya berkata saya meminjam 10 hari lagi saya bayar. Ya. 10 hari lagi saya bayar. Dan hasil sewa dari rumah tersebut kalau disewakan lagi kepada orang lain, ya mungkin masih bisa disewakan 2 juta. jelasnya kepada orang lain. Dan saya hanya meminjam berapa? 1 juta saja. Baik. Maka di sini mungkin ditutupi dari apa? Dari rohan. Walaupun dia bukan dalam bentuk barang, tapi dia adalah harta, manfaat yang bisa dia apa? Bisa dijual. Dan akan datang di pembahasan ijarah nanti, sewa menyewa. Ya, seorang yang sudah menyewa sesuatu, dia boleh sewakan sesuatu lagi kepada orang lain. Ya. Jelas ya, dengan syarat-syarat dan ketentuannya akan diterangkan pada tempatnya. Nah. Baik, ini beberapa bentuk dari rahan. Yang jelas secara umum, penulis berkata ukurannya kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Setiap perkara yang mungkin dijual, maka boleh untuk diapa? Digadaikan. Iya. Boleh untuk digadaikan. Nah. Adapun kalau suatu tersebut tidak boleh dijual, iya. Atau bukan tidak masuk ke dalam kepemilikannya, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai rahan ya. Nah, sekarang ada bentuk orang sebut berkebun emas. Iya. Kemarin dilarang ya, tapi belakangan ini mulai lagi dibolehkan pada sebagian orang. Sebagian bank. Berkebun emas. Ya. Jadi beli emas, gaplah misalnya beli emas 5 juta. Harganya 5 juta ya. Ya, 10 gram. Kemudian yang 10 gram ini saya gadaikan di bank. Dan bank membayar 4 juta ke saya. Ya, dari 4 juta saya tambah lagi 1 juta, saya beli lagi 10 gram. Saya gadaikan lagi. Kemudian si bank bayar lagi kepada saya 4 juta, saya beli lagi 10 gram. Saya tambah lagi 1 juta. Jelas ya? Dapat lagi 10 gram. Jelas? Jadi saya bisa punya emas 100 gram, hanya mengeluarkan berapa? Hah? Hanya mengeluarkan 140 juta saja. Bukan 140 juta ya. Hanya mengeluarkan 14 juta saja. Jadi dengan 14 juta saya punya berapa? 100 gram emas. Nah. Ini sekarang emas yang digadaikan ini boleh ditarik oleh pemiliknya atau tidak? Ya. Ini menjadi tanda tanya besar di bank. Sebab mereka ketika digadaikan itu dijadikan jaminan, nanti dibayar baru apa? Diserahkan. Jadi seakan-akan tidak masuk ke dalam kepemilikannya. Ini dari bentuk sila ya. Nah, ini dari bentuk kerusakan lainnya. Walaupun ada bentuk kerusakan yang lain. Sebab emas itu sendiri bukan barang. Ya. Dia adalah alat tukarnya sendiri. Jelas ya? Jadi hakikatnya di sini main riba saja. Duit ditukar dengan duit. Ya. Ya, dan sisi lainnya dari bentuk larangan. Nabi bersabda melarang dari bai' wa salaf. Transaksi jual beli dan penghutangan. Jadi sekarang dipinjamkan ya 4 juta, kemudian dia beli lagi. Dia beli lagi. Makanya ini dari kerusakan-kerusakan pada transaksi ini. Nah, karena itu Anda usah berpikir berkebun emas, berkebun biasa saja. Ya, santai. Dan di masa ini terlalu banyak seorang hanya mencari ketamakan dari dunia, ingin mendapat lebih banyak. Tapi ini tidak tahu caranya benar atau tidak. Iya. Caranya benar atau tidak. Nah. Baik, kata beliau, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Segala yang boleh dijual, itu boleh untuk dirahankan. Iya. Wa ma la fala. Apa yang tidak boleh dijual, maka tidak boleh dirahankan. Ya, rumah yang diwakafkan, anjing misalnya. Ya. Tidak boleh dijual ya anjingnya. Atau dia gadaikan babi. Ya. Babi tidak boleh dijual. Ya. Baik. Baik. Demikian pula dari hal yang tidak boleh dirahankan. Ya. Seperti sekarang ini. Seperti KTP misalnya. Oh, dia ini. Pegang saja KTP saya. Ya. Atau, oh, pegang saja paspor saya. Ada yang bisa jual KTP-nya? Hah? Gak ada ya? Baik, karena itu tidak cocok dia sebagai barang jaminan. Mau dijual apa? Ya, kecuali kalau dia beri KTP, ada alamatnya di situ, boleh tagih, silakan datang ke alamat saya. Oh, itu tidak ada masalah. Itu bukan memberi jaminan tapi memberi alamat namanya. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, wala yalzamu illa al-qabab. Ya. Dan tidak menjadi lazim rahan tersebut kecuali setelah dipegang. Nah. Jadi sebelum rahan diserahkan tidak lazim. Tapi kalau sudah dipegang ini menjadi lazim. Apa artinya lazim? Ini luzum ya, istilah di dalam akad. Ya, karena di dalam pembagian akad itu, akad-akad yang dilakukan itu banyak bentuknya, banyak pembagiannya. Ya. Contoh misalnya akad terbagi dua, ada akad yang sahih dan ada akad yang batin. Contoh lain akad terbagi dua, ada akad terus-menerus, ada akad sementara. Contoh lain akad terbagi dua, ada akad pada harta dan ada akad pada selain harta. Jual beli harta ya. Tapi kalau nikah pada apa? Pada selain harta. Contoh lain ya. Ada akad pada muawadhah dan ada akad pada tabarruat. Ya. Seperti wakaf akad, tapi akadnya sifatnya tabarru. Ya. Jual beli akad sifatnya tukar menukar. Ada keuntungan di dalamnya. Nah, di sini akad terbagi dua lagi. Ini yang ingin kita terangkan di sini. Akad terbagi dua. Ada akad yang lazim dan ada akad yang jaiz. Perhatikan bahasa Ibnu Qudamah nanti ya. Banyak beliau bahasakan. Ini lazim. Yalzam. Dan ini jaiz. Nah, ini akad terbagi dua. Ada yang lazim dan ada yang apa? Jaiz. Kalau lazim itu adalah akad yang mengikat. Kalau sudah terjadi akadnya, dua orang yang melakukan transaksi ya, tidak boleh rujuk kecuali dengan seizin pihak lainnya. Ya, contohnya di sini rahan ya, contoh. Jadi kalau rahan sudah dipegang, si A misalnya berhutang dari saya kasih duit 10 juta. Terus dia gadekan motornya saya sudah pegang. Begitu motor saya sudah pegang, ini menjadi lazim sudah. Tidak boleh diambil motor itu kecuali dengan apa? Seizin saya. Dari konsekuensinya, ya. Andai kata misalnya diberi motor, kemudian motornya ini rusak dengan sendirinya, dia wajib untuk apa? Mengganti motor tersebut sebagai apa? Atau dia wajib memberi barang jaminan yang lainnya kepada saya sebab sudah berubah menjadi akad lazim. Iya. Berubah menjadi akad lazim. Nah, ini lazim. Berbeda kalau akadnya jaiz. Contoh wakalah. Saya wakilkan si A untuk menjualkan barang saya. Ya. Kapan saja si A misalnya ingin saya batalkan. Oh misalnya si A dia menjual barangnya tidak benar. Oh saya pecat saja. Tidak ada masalah. Sebab memang akadnya kata apa? Akad lazim. Tidak mesti saya minta izin kepada si A. Afwan. Akadnya akad apa dalam wakalah? Akad jaiz. Tidak mesti saya minta izin kepada si A. Nah, ini perbedaan ya antara akad lazim dan akad apa? Jaiz. Jadi wakalah di sini ya, perikatan luzum dalam rahan itu setelah memegang rahan tersebut. Jadi kalau sudah dipegang rahan tersebut, maka ini sudah menjadi lazim. Sudah menjadi lazim. Iya. Ini ketentuan dari Ibnu Qudamah. Ketentuan dari Ibnu Qudamah sebab Ibnu Qudamah memakai ketentuan ayatnya wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ya. Jadi rahan setelah dipegangnya baru menjadi lazim. Dan pendapat sebagian ulama mereka berkata sekadar dia akad dan akan mendatangkan rahan walaupun rahannya belum diterima itu sudah menjadi akad lazim. Ya. Jadi A misalnya berutang dari saya beri uang 10 juta. Si A janji akan mendatangkan motor. Motornya belum saya terima. Ini sudah menjadi lazim. Dia wajib apa? Mendatangkan apa? Menanggung motor ketika akad sudah ada. Baik, dan ini pendapat lebih dekat ya. Karena memang dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji, akad-akad. Dan ini masuk dalam kategori akad yang harus dipenuhi. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan ketentuan seputar rahan yang dianggap telah dipegang. Iya. Bagaimana ketentuan bahwa rahan itu sudah dipegang? Ya, karena Ibnu Qudamah mensyaratkan rahan lazim dengan cara apa? Memegangnya, ya. Luzumnya rahan itu dengan cara memegangnya. Nah, karena itu Ibnu Qudamah perlu menjelaskan bagaimana ketentuan bahwa rahan itu telah dipegang. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa huwa naqluhu in kana manqulan wa takhliyatu fi ma siwa. Iya. Rahan itu dikatakan dipegang apabila dia sudah dipindah. Kalau memang bisa dipindah. Ya, kalau misalnya motor dari rumahnya dipindah ke rumah saya. Ya. Kalau kendaraan dipindah, barang dipindah. Sepanjang bisa dipindah, dipindah. Jelas ya? Kalau dia selain hal yang bisa dipindah, misalnya dalam bentuk rumah, digadaikan rumahnya. Jadi dia ngambil duit 100 juta, dia gadaikan rumahnya. Ya. Maka barang itu dikatakan digadaikan, syaratnya apa? Kalau rumah itu sudah dikosongkan. Begitu dikosongkan, diserahkan kuncinya ke saya, maka itu artinya rumahnya sudah apa? Sudah digadaikan. Tapi kalau dikatakan saya pinjam, saya gadaikan rumah saya, masih dia tempati, dia tinggali, ah ini belum terhitung ke dalam apa? Dia pegang. Ini menurut pendapat Ibnu Qudamah ya, tapi kalau pendapat yang kita kuatkan tadi, walaupun dia belum kosongkan, tapi dia sudah katakan saya gadaikan dengan rumah saya ini, itu sudah masuk ke dalam akad apa? Akad yang lazim. Ya, dia sudah serahkan misalnya surat-suratnya, ya kunci surat-suratnya untuk dia pegang, ya maka tidak ada masalah. Itu sudah masuk. Artinya sudah dia pegang rumah tersebut. Karena surat-surat kedudukannya sama dengan apa? Dengan rumah itu walaupun sudah dikosongkan. Baik. Ya, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan. Kata beliau, wa qabdu aminil murtahin yakumu maqama qatbihi. Yakumu maqama qabbihi atau qabbihi. Yakumu maqama qabbihi. Ya. Seorang kepercayaan dari murtahin. Sini ada dua ya. Dua kata yang dipakai di pembahasan rahan. Ada rahin. Rahin itu orang yang menggadaikan barangnya. Ada murtahin. Murtahin itu adalah si pemberi piutang yang memegang barang rahan itu. Murtahin namanya. Iya. Jadi sekarang si A misalnya dia berhutang dari saya 10 juta. Dia berjanji akan menyerahkan motor. Yang ambil motor itu bukan saya. Tapi saya kirim orang lain untuk mengambilnya. Nah, sepanjang sudah ada kepercayaan saya mengambilnya, ada wakil saya mengambilnya, maka itu sama saja. Sudah dianggap apa? Sudah dianggap dipegang. Ya, sudah dianggap dipegang. Ini ketentuan sesuatu itu telah dianggap dipegang menurut Ibnu Qudamah. Jelas ya? Jadi rahan bila sudah diterima oleh murtahin, wakilnya murtahin, maka itu sudah dianggap sebagai apa? Sebagai hal yang sudah dipegang. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan kedudukan rahan sebagai amanah. Ya. Kata beliau, warrahnu amanatun indal murtahini au aminihi la yatmanuhu illa yata'adda. Dan rahan itu adalah amanah. Ya. Rahan adalah apa? Amanah di tangan al-murtahin. Ya. Di tangan si pemilik piutang yang memegang barang jaminan. Au aminahu, au aminihi, atau di tangan wakilnya. La yatmanuhu, tidak diganti, tidak ada pamannya. Ya. Ya, kalau misalnya dia jaminkan apa namanya seekor sapi, ya. Jelas ya, dijaminkan seekor sapi. Kemudian sapinya mati. Ya. Sudah diberi makan, dipelihara baik-baik, tapi mati. Ya. Maka di sini, yang menanggung kematiannya siapa? Apakah saya yang sebagai pemilik piutang yang memegang barang jaminan ini, atau si pemilik sapi yang berhutang dari saya? Hah? Jawabannya, ini tetap ditanggung oleh si pemilik sapi yang berhutang. Sebab saya tidak melampaui batas di sini. Kecuali kalau sapi ini saya yang bunuh misalnya, ya. Atau karena perbuatan saya dia mati, Dengan sebab saya dia mati, keteledoran saya dia mati, saya tidak beri makan misalnya, atau saya lepaskan di jalan ditabrak mobil, ya. Nah, ini baru yang menanggung siapa? Yang menanggungnya saya. Jelas ya, sebab saya menjadi sebab matinya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, la yatmanuhu illa ayata'adda, tidak dijamin. Jadi kalau rusak barangnya, amanah ini, tidak ada jaminan terhadapnya. Kecuali kalau dia melampaui batas. Kecuali kalau dia melampaui batas. Baik. Nah, ini termasuk hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan hukum pemanfaatan rahan. Apa hukumnya memanfaatkan rahan? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yuntafa'u bi syai'in minhu illa ma kana markuban. Iya. Au mahluban lil murtahin. Ayarkaba au yahluba bi miqdari al-alaf. Ya. Nah. Kata beliau tidak boleh dimanfaatkan sesuatu apapun dari rahan tersebut. Tidak boleh dimanfaatkan sesuatu apapun dari rahan tersebut. Kenapa tidak boleh dimanfaatkan? Sebab ini jaminannya berkaitan dengan hutang. Jadi kalau dimanfaatkan, maka itu hukumnya apa? Hukumnya akan masuk ke dalam riba. Iya. Dan sudah kita terangkan kaidah umumnya. Hanya saja diperkecualikan hal yang sifatnya markuban, bisa dikendarai. Atau mahluban, bisa diperah susunya. Iya. Maka boleh bagi murtahin, ya, bagi si pemilik piutang, orang yang memegang barang jaminan itu, boleh dia tunggangi, boleh dia perah susunya, tapi hanya sekadar apa? Hah? Sekadar pemberian makanan yang dia berikan. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari. Kata beliau, Abdahru yurkabu binafaqatihi inkana marhunan. Ya. Kendaraan boleh ditunggangi sesuai dengan nafkahnya, biaya yang dikeluarkan. Kalau dia sedang digadaikan. Walabanuddur yushrabu binafaqatihi idha kana marhunan. Demikian pula perahan susu boleh diminum sesuai dengan nafkah yang diberikan apabila dia sedang digadaikan. Alalladhi yarkab wa yashrab an-nafaqah. Dan terhadap siapa yang menungganginya dan meminumnya, dia wajib memberi nafkah. Iya. Ini karena kuda dari barang yang harus dirawat dan dijaga. Jelas ya? Jadi kalau enggak dirawat, dia akan mati. Nah, kalau di dalam perawatan perlu biaya, kemudian si murtahin mengeluarkan biaya, maka boleh dimanfaatkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar perawatan yang dikeluarkan saja. Jelas ya? Misalnya dalam sebulan dia keluarkan biaya 1 juta untuk perawatan. Ya, maka boleh dia gunakan, dia perah itu sebatas apa? 1 juta saja. Ya, kalau dia perah misalnya satu cerek, ya itu dihitung berapa rupiah. Kalau dia pakai ya dari sini ke sana, maka itu dihitung berapa? Dia beri biaya sesuai dengan apa? Perawatannya saja, sesuai dengan perawatannya. Baik. Adapun hal yang tidak perlu dirawat, ya. Hal yang tidak perlu dirawat, maka ini ya, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Jelas ya? Tapi kalau dia perlu perawatan, ya. Di sini harus dia apa? Harus dia keluarkan nafkah dalam perawatan. Dan dia hanya boleh memanfaatkan sesuai dengan kadar pengeluaran yang dia keluarkan. Ya, karena itu tadi saya beri contoh kebun ya, sawah. Itu dari hal yang tidak perlu perawatan. Dibiarkan begitu saja sampai 100 tahun pun dia tidak akan rusak. Dalam bentuk tanah. Nah, ini tidak perlu kepada perawatan. Jadi kalau tidak perlu perawatan, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, ini beliau jelaskan perkembangan pada rahan adalah milik rahim, pemilik rahan. Demikian pula kalau terjadi kerugian, itu tanggung jawabnya si rahim, pemiliknya. Kata beliau rahimahullah, walirrahini جنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون رهنا معه وعليه جرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات وإن أتلفه أخرجه من الرهن بإفك أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. Ya. Kata beliau, bagi si ar-rahin, ar-rahin siapa? Pemilik siapa? Pemilik barang ya. Si orang yang berhutang, yang memberikan barang jaminan. Ar-rahin, dia mendapatkan gunmuhu, keuntungannya. Minggol latihi. Jadi yang dikata misalnya, saya gadaikan, atau misalnya si A misalnya, dia gadaikan motornya ke saya, lalu motor ini saya sewakan ya kepada orang, maka hasil sewanya bukan milik saya, tapi saya berikan kepada siapa? Si A, pemilik motor yang menggadaikannya. Jelas ya? Lahu gunmuhu, dia mendapatkan keuntungannya min qallatihi, kalau ada keuntungan. Wa kasbihi, kalau dia bekerja. Dikata misalnya dia seorang budak, kemudian bekerja, ada upahnya, maka upahnya ikut kepada tuannya. Ya, walaupun dia gadaikan di tempat saya, tapi upahnya ikut kepada siapa? Kepada tuannya. Wa namaihi, demikian pula perkembangannya. Andai kata misalnya kambing itu ketika digadaikan, ternyata dia menjadi lebih gemuk di tempat saya. Ya, tadinya hanya 20 kilo timbangannya, tiba-tiba menjadi 25 kilo setelah tinggal di tempat saya, maka kelebihan timbangan ini itu milik pemiliknya. Jelas ya? Lakin yakunu rahnan ma'ahu, akan tetapi kalau ada kelebihan keuntungan, apakah diberikan kepada pemilik? Jawabannya tidak. Tetap disimpan oleh si murtahin. Ya, si pemegang rahan menyimpannya. Diikutkan bersama barang gadaian itu. Dimasukkan ke dalamnya. Baik, ini kalau terjadi keuntungan. Wa alaihi gurmuhu, dan kalau terjadi dan tentang kerugiannya, dia wajib menanggung kerugiannya. Bimu'natihi, dari perawatannya. Kalau misalnya saya keluarkan biaya perawatan ya terhadap kambingnya, dan saya sendiri tidak pakai kambing itu, maka biaya perawatannya saya hitung. Ya. Kapan selesai, diambil kembali kambingnya, maka saya terangkan. Ini kemarin sepanjang saya pelihara, saya berikan biaya perawatan sekian. Dia wajib membayar apa? Biaya perawatannya. Nah. Baik. Wa makhzanihi, demikian pula kalau disimpan. Andai kata misalnya barangnya saya simpan di gudang dan penyimpanan tersebut perlu biaya, ya. Saya perlu biaya misalnya apa namanya pegawai yang menjaga gudang tersebut supaya tidak hilang, ya. Maka dia menanggung dari apa? Dari biaya tersebut. Wa kafanihi, demikian pula dia tanggung kafannya kalau meninggal. Ya, andai kata misalnya yang dirahankan itu budak, ya, digadaikan budaknya, kemudian budaknya meninggal, maka yang menanggung kafannya siapa? Ya, tuannya yang menggadaikannya. Sebab ini seluruh barang rahan, ketika si A menggadaikan barangnya, si A berhutang dari saya 10 juta. Dia kasih motor, atau dia kasih budak, dia kasih apa, dia gadaikan. Apa saja barang yang dia gadaikan di sisi saya, barang ini bukan milik saya. Miliknya siapa? Miliknya si A. Hanya saja saya pegang. Kalau dia tidak mampu melunasinya, saya boleh mengangkat barang ini, saya bawa ke pengadilan, kemudian pengadilan pun meminta kepada si A untuk menjual barangnya supaya melunasi saya. Jelas ya? Baik. Dan saya pun tidak boleh menjual tanpa seizin si A. Ya. Tanpa seizinnya. Ya, kalau sudah jatuh tempo, dia harus bayar. Ya. Dan dia belum bayar, maka saya tidak boleh langsung menjual barang gadaian itu. Ya. Saya minta dulu dia bayar. Kalau dia katakan, tolong saya diberi waktu luang. Tidak masalah, kasih waktu luang. Ya. Kalau misalnya saya tidak terima waktu luang, saya perlu biasanya cepat, ya. Maka saya tutupi dari barang gadaian ini. Tapi caranya bukan saya sendiri menjualnya. Saya bawa kemana? Hah? Ke pengadilan untuk menjualnya. Sebab mereka yang berhak menentukan di dalam hal tersebut. Jelas ya? Baik. Kecuali kalau si murtahin, si rahin sudah mengizinkan. Ya sudah, kalau begitu saya tidak mampu melunasi sekarang, jual saja barang gadaian itu. Dia sudah izinkan menjual, tidak apa-apa. Jual. Itu tidak dipermasalahkan. Baik. Iya. Kemudian di sini Ibnu Qudamah membawakan pembahasan berikutnya, atau dikatakan wa in atlafahu, kalau misalnya dia melakukan perugian terhadap barang itu, ditalif, dia bakar barangnya, dia rusak, au akhrajahu minar rahan bi'itqin au istila, ya, atau dikeluarkan dari rahan, ya, karena pemilikan, ada karena dibebaskan, misalnya dia rahankan budaknya, ya, kemudian dibebaskan budak itu, ya, atau karena istilad, pakai dal ya, bukan pakai hamzah di sini, istilad diganti ya, hamzanya dengan dal, atau budaknya melahirkan, sebab kalau budak perempuan digadaikan, dirahankan, dia dalam keadaan hamil, begitu dia melahirkan, maka dia sudah berubah status, bukan lagi amah namanya, tapi ummu walad. Namun ummu walad itu dia tidak boleh masuk, dia tidak masuk lagi di dalam budak yang boleh digadaikan. Ya, karena itu dia sekarang sudah keluar. Ya, jadi otomatis dianggap bahwa rahannya sudah batal. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, fa'alaihi qimatuhu rahnan makanahu. Ya, kalau dia sudah seperti itu, dia perlu mendatangkan yang senilai dengannya. Dia datangkan budak lain yang senilai dengannya, atau dia kasih bayaran lain yang senilai dengannya, atau dia kasih barang gadaian lain yang senilai dengannya. Sebagai tempat dari rahan itu, dia bawakan rahan yang baru. Jelas ya? Baik, selesai sudah konsekuensi kalau terjadi perugian. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan, iya. Oh, masih ada satu ya. Di sini kerugiannya dalam bentuk, kalau andai kata rahannya dalam bentuk budak ya. Kata Ibnu Qudamah, wa in jana alaihi ghairuhu fahuwa al-khasmu fihi. Fahuwa al-khasmu fihi. Kalau misalnya budaknya itu ya melakukan jinayah, melakukan tindakan kriminal. Ya, sekarang si A berutang dari si A, meminjam dari saya beri uang 10 juta kepada si A. Si A jaminkan budaknya. Ternyata budaknya ketika tinggal bersama saya, ya dia pukul anak tetangga. Ya, misalnya budak ini. Dia pukul anak tetangga, dia patahkan tangannya. Ya. Makanya dia melakukan apa namanya? Jinayah. Siapa yang menanggungnya? Ya. Maka si tetangga ini kalau ingin menuntut, bukan saya yang dituntut, tapi dia tuntut tuannya budak ini. Si siapa? Si rahin yang berhutang. Fahuwa al-khasmu fihi. Dia yang dihadapi dalam tuntutan. Wa ma qubida bisababihi fahuwa rahnun. Ya. Demikian pula kalau misalnya budak ini, ya, andai kata dia bekerja, berusaha, dan dapat keuntungan di belakangnya, nah, maka itu masuk juga di dalam rahan. Wa in jana ar-rahnu fal majni alayhi ahaqqu bi raqbatihi. Dan kalau si rahan ini berbuat jinayah, maka orang yang dia lakukan jinayah terhadapnya itu lebih berhak terhadap apa? Terhadap leher si budak. Iya. Maksudnya sekarang si budak digadaikan ke saya. Saya yang pegang budak ini. Dia kemudian melakukan tindakan kriminal. Ya. Misalnya membunuh orang. Jelas ya? Baik. Yang mana yang didahulukan? Hak saya dari budak ini, dia lunasi utang. Saya jual budak kemudian lunasi utang. Atau saya berikan kepada orang yang sekarang menuntutnya juga. Karena apa? Melakukan jinayah. Ya. Kata Ibnu Qudamah, yang paling berhak adalah orang yang dia lakukan tindakan kriminal. Itu yang paling berhak terhadap budak. Demikian. Baik, kemudian yang pembahasan berikutnya kata Ibnu Qudamah, fa'in padahu fahuwa rahnun bihalihi. Kalau ternyata tuannya berkata sudah, ya, dia melakukan tindakan kriminal dan pada tindakan kriminal tersebut kewajiban yang dibayar hanya dalam bentuk duit saja. Lalu sudah dibayar oleh tuannya, tuannya sudah membayar kerugian tersebut, maka budak ini tetap dia keadaannya semula sebagai apa? Sebagai barang gadaian. Nah, baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan di sini pembahasan apabila hutangnya itu, iya, sudah jatuh tempo. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in halad dainu falam yufihi ar-rahin bi'a wa ufiya al-haqqu min thamanihi wa baqihi lir-rahin. Ya, apabila hutangnya sudah jatuh tempo, ya. Apabila hutangnya sudah jatuh tempo, ini sudah pembahasan yang ke-12 ya, ketentuan tentang menutupi hutang dari rahan. Apabila hutang sudah jatuh tempo, lalu si rahin tidak membayar hutangnya, bi'a, maka rahan itu dijual. Wa ufiya al-haqqu min thamanihi, dan dipenuhi hak itu dari harganya. Wa baqihi lirrahin, dan lebihnya adalah untuk rahin. Ya, kalau misalnya si A, dia berhutang dari saya 10 juta, kemudian dia gadaikan motornya. Setelah itu dia tidak mampu melunasi hutangnya. Saya jual motor ini, ternyata motor ini laku dengan harga 15 juta, maka saya ambil berapa? 10 juta saya yang saya ambil. 5 jutanya saya berikan kembali kepada siapa? Si A. Karena dia adalah pemilik apa? Pemilik motor. Demikian. Ini tidak sama ya dengan seperti sebagian orang. Kalau sudah dia gadaikan, sudah. Tidak ada sudah. Pikir barang gadaian itu sudah habis sudah. Ya. Jelas ya? Sudah dianggap habis. Tidak boleh lagi balik. Nah, ya kalau diambil misalnya 10 juta, harga tanahnya 20 juta, ya sudah tanah menjadi milik dia, tidak dijual lagi. Sudah menjadi apa? Milik dia. Dan ini keliru ya. Dari hal yang tidak diperbolehkan. Kalau ingin menjadi milik dia, tidak ada masalah. Misalnya dia gadaikan tanah. Harga tanahnya 20 juta. Ya, dia katakan kepada si penghutang, sudah harga tanah kamu harganya 20 juta. Karena hutangmu 10 juta, bagaimana kalau saya tambah lagi 10 juta? Tanah menjadi milik saya. Kalau dia rito, sudah tambah 10 juta. Selesai hutangnya. Dan tanah menjadi apa? Menjadi miliknya. Itu juga boleh. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, tentang kondisi dan keadaan pegadaian sekarang ini. Ya, yang mana di dalam masalah penjualan barang yang digadaikan terlalu bergampangan. Ya, karena itu dimaklumi ya. Ya, orang-orang yang ingin mencari harga murah, barang murah, itu biasanya datang ke mana? Ke pelelangan. Ya. Sebab sudah tahu di situ barang apa? Barang murah. Dan ini namanya memanfaatkan hajat saudara kita. Tidak diperbolehkan. Ya, jelas ya? Bayangkan dari harga 15 juta, dilelang bisa sampai 5 juta dibelinya. Ya. Dan ini tidak boleh ya, membalimi hak orang lain. Nah, harusnya kalau dia menjual, dia jual dulu dengan harga standar secara umum. Dia jual dengan harga standar. Itu yang dia lakukan. Nah, karena itu tidak benar apa yang sekarang dibentuk pegadaian, dia namakan pegadaian syar'i maupun tidak, tidak ada yang benar. Ya. Jelas ya? Sebab kata pegadaian, gadai itu, rahn itu, akadnya, ya, dia masuk dalam akad tabarruk. Akad tawfiqat. Masuk dalam akad apa? Taufik, untuk memperkuat akad saya. Dia bukan jual beli sehingga ada keuntungan di belakangnya. Ya. Hanya memperjelas hutang. Karena itu kalau diperjualbelikan, dilakukan di dalamnya keuntungan, ya sampai Masya Allah ya, saya baca di dalam sebagian berita, ya perkembangan apa namanya pegadaian-pegadaian syariat, keuntungannya dalam setahun, ya berapa miliar begitu. Ya. Ini dari mana keuntungannya? Hah? Bahasanya ada biaya perawatan. Ya. Ada biaya perawatan. Ada biaya kotak. Ya, ada biaya penjagaan, macam-macam bahasanya. Ya. Kalau sekedar biaya perawatan diberi sekadar biaya perawatan, tidak ada keuntungan di belakangnya. Tapi subhanallah keuntungannya miliaran dari biaya perawatan. Ya, ini hebat sekali ya. Baik, karena itu ini dari hal yang tidak diperbolehkan. Saya sendiri belum tahu ada sudut syar'i yang bisa menggantikan makna pegadaian yang biasa kita lihat sekarang ini. Ya. Baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa idza syurita ar-rahnu aw ad-daminu fi bai'in fa aba ar-rahinu ay yusallimahu wa aba ad-daminu ay yadhmana khayra al-ba'i' bain al-fasakh wa iqamatihi bila rahnin wala damin." Ini yang terakhir, jika rahin dan dhamin tidak menyerahkan rahan. Apabila disyaratkan rahan, ya, atau disyaratkan dhamin, orang yang bertanggung jawab pada suatu transaksi, faba rahin ayusallim,